terkadang ku rasakan beratnya kehidupan ini. Ada kalanya tak sanggup lagi hadapi persoalan yang terjadi. Namun ku tahu Tuhan ku sanggup menolong hidupku. Jangan pernah berhenti harapan hanya sekalipun hilang semua harapanmu. Tetaplah percaya Tuhan mengasihimu. Tak pernah Dia biarkan kau sendiri. Percayalah saatnya pastikan tiba. Dia menolongmu, pulihkanmu. Namun ku tahu Tuhan ku hilang semua harapanmu. Tetaplah percaya Tuhan mengasihimu. Tak pernah Dia biarkan kau sendiri. Percayalah saatnya pastikan pastikan.